Faqalat, kemudian wanita itu berkata, inni wahabtu nafsi laka, sungguh aku memberikan diriku kepadamu, untukmu. Faqamat tawilan, maka berdiri wanita tadi agak lama. Dan Nabi SAW melihatnya, thumma yutakti'u ra'sahu, dalam riwayat lain, yutakti' artinya menundukkan pandangannya, seakan-akan beliau tidak tertarik, atau sepertinya beliau tidak tertarik. Maka salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, zawijniha illam yakun laka biha hajah, wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya kalau memang engkau tidak berhajat kepadanya, kalau memang engkau tidak berhasrat, tidak berhajat kepadanya. Faqala, maka Nabi bersabda, hal indaka min syai'in tusdiquha, apakah engkau memiliki sesuatu yang engkau bisa berikan sebagai mahar? Apakah engkau memiliki sesuatu yang engkau bisa berikan sebagai sadaq? Sadaq adalah mahar. Fi'ilnya tusdiquha. Adakah sesuatu yang bisa kau berikan sebagai sadaq? Barakallahu fikum. Perhatikan, ini yang namanya pernikahan harus dengan sadaq, harus dengan mahar. Sedangkan kalimat yang diucapkan oleh wanita tadi, inni wahabtu nafsi laka, ya Rasulullah, aku berikan diriku kepadamu. Wahabat, wahabat nafsaha. Apa maknanya wahabat nafsaha? Ay zawijni, nikahilah aku tanpa mahar, bila sadaq. Baik, menunjukkan perbedaan antara Rasulullah SAW dengan selain Rasul. Adapun Rasulullah SAW boleh menikahi wanita yang wahabat nafsaha, yang menghadiahkan dirinya atau menyerahkan dirinya untuk dinikahi tanpa mahar kepada Rasulullah SAW. Tetapi ketika sahabat yang akan menikahi, Nabi SAW memerintahkan untuk memberikan mahar. Barakallahu fikum. Hal indaka min syai' tusdiquha, apakah engkau memiliki sesuatu yang engkau bisa jadikan sadaq, bisa jadikan mahar? Orang itu menjawab, ma indi illa izari, aku tidak punya kecuali kainku ini, kain yang dipakainya. Dan waktu itu biasa. Mungkin kamu merasa aneh, masa orang hidup cuma punya satu pakaian saja? Iya. Dulu ada yang bahkan memiliki satu pakaian. Harusnya kan dua, yang diselendangkan dan yang disarungkan. Yang disarungkan namanya izar, yang diselendangkan namanya rida. Izar wa rida. Ini izar, ini rida. Nah, ini pakai di bawah, dari pinggang ke bawah. Ini dipakai untuk menutupi pundaknya. Falyadha' ala 'atiqihi syai', kata Nabi, hendaklah meletakkan di pundaknya sesuatu. Itu rida. Baik. Namun orang ini berkata, aku tidak punya kecuali izari hadza, aku cuma punya sarungku ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in a'taytaha izaraka jalasta wala izara lak. Kalau kau berikan sarungmu sebagai mahar, maka engkau duduk tanpa sarung, tanpa kain. Tidak mungkin. Iltamis. Ghairu hadza. Cari selain itu. Barakallahu fikum. Berarti kita mendapatkan faedah penting bahwa mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai apapun. Sesuatu yang memiliki nilai. Artinya tidak harus emas, tidak harus perak, enggak harus permata dan mutiara. Boleh memberikan sesuatu yang ada harganya kalau dijual. Kalau dijual ada harganya. Berarti boleh enggak kain kafan? Hah? Maharnya satu lembar kain kafan. Ada nilainya enggak kain kafan? Ada. Berarti boleh? Boleh. Tetapi dari sekian banyak yang kamu bisa jadikan mahar, kenapa kau memilih kain kafan? Ada apa? Oh, persiapan untuk mati. Kata para ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, enggak ada sunnahnya menyimpan kafan untuk kematian. Enggak ada. Tidak dianjurkan. Sehingga barakallahu fiikum, kalau dari sisi ada nilainya, memang ada nilainya. Barangkali dia memang penjual kain kafan, tidak punya mahar kecuali kain kafan yang dia jual, yang enggak laku-laku sejak kemarin. Udahlah maharnya kain kafan saja. Ya boleh. Iya kan? Tapi kalau katanya persiapan kematian sebagian, padahal dia bisa untuk yang selain itu ada pertanyaan, ada apa? Ada apa denganmu? Kok aneh begitu? Ternyata itu barakallahu fikum mengikuti tarekat-tarekat sufiyah yang katanya menyiapkan kain kafan terus kamar pengantinnya di kuburan supaya ingat mati. Ada bid'atun muhdatsah. Kembali kepada kitab. Iltamis ghairu hadza, carilah selain kainmu, karena kau tidak memiliki kain kecuali kau pakai. Kalau kau berikan sebagai mahar, jelas tabila izar, engkau akan duduk tanpa sarung, tidak bisa. Cari yang lain. Qala ma ajid, aku tidak punya. Beginilah keadaan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, fuqara, khususnya ahlus suffah. Ada beberapa sahabat yang kaya, tapi kebanyakan mereka para fuqara. Iltamis walau khatiman min hadid, carilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun cincin dari besi, walaupun ada nilainya tapi sangat murah. Faltamasa falam yajid syai'a, dia mencari tapi dia tidak mendapatkan apapun. Dan ini tidak bisa diambil istimbat bolehnya memakai perhiasan dari besi. Karena ada larangan dalam hadis yang lain bahwa besi adalah perhiasan ahlun nar, perhiasan ahli neraka. Leher dibelenggu, tangan dibelenggu, kaki dibelenggu. Itu ahlun nar. Barakallahu fikum. Tetapi makna hadis ini, iltamis walau khatiman min hadid, yakni cari apapun walaupun rendah nilainya. Walaupun ada nilainya tapi rendah sekali. Tidak apa-apa. Pokoknya apapun yang kamu punya. Menunjukkan mahar itu harus, wajib, syartun min syurutin nikah, walaupun nilainya sangat murah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Karena ternyata disuruh mencari cincin dari besi pun dia tidak punya. Faltamasa walam yajid syai'a. Faqala Rasulullah sallam, hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Apakah engkau memiliki sesuatu dari Qur'an? Qala na'am. Apakah engkau memiliki hafalan Quran? Na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar apa yang kamu punya dari Al-Quran. Kita lihat maknanya secara ringkas. Al-ma'na al-ijmali. Khussa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi ahkamin laysat li ghairihi minha. Nabi dikhususkan dengan perkara-perkara tertentu yang tidak boleh bagi orang lain selain beliau. Nabi memiliki kekhususan-kekhususan, hukum-hukum yang khusus untuk Nabi yang tidak boleh bagi selain Nabi. Minha diantaranya tazawujuhu man tahib nafsaha lahu bighairi sadaq. Di antara kekhususan-kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam adalah tazawuju, nikahnya beliau terhadap wanita yang tahibu nafsaha, menikahi wanita yang menyerahkan dirinya untuknya bighairi sadaq, tanpa mahar. Ini hanya khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kama fi ayatil ahzab, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab. Wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan min dunil mu'minin. Dan wanita yang mukminah kalau menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginginkan untuk menikahinya, khalisatan laka, ini khusus untukmu. Perhatikan kalimat khalisatan laka, khusus untukmu. Min dunil mu'minin, tidak boleh bagi orang-orang beriman yang lain. Orang beriman tidak boleh, harus dengan mahar. Tetapi khusus Nabi boleh menikahi wanita yang menyerahkan dirinya kepadanya bighairi sadaq. Baik. Oleh karena itulah Nabi meminta kepada orang tadi, cari sesuatu untuk mahar, apa saja. Karena wanita tadi inginnya menyerahkan dirinya, berarti kalaupun dinikahi oleh selain Nabi, dikasih mahar apapun dia siap. Iya kan? Walaupun dinikahi bukan oleh Nabi, yang berarti harus dengan mahar, mahar apapun dia siap. Mengapa? Karena awalnya memang ingin menyerahkan dirinya. Tetapi karena bukan Nabi, tidak boleh tanpa mahar, harus dengan mahar. Maharnya, kata wanita tadi, terserah apa saja, karena aku menyerahkan diriku. Barakallahu fikum. Faja'at hadhil mar'ah wahibatan nafsaha. Maka datanglah wanita ini menyerahkan dirinya, la'allaha takunu ihdan nisa'ih, karena bisa jadi, mudah-mudahan dia berharap ingin kalau jadi atau menjadi salah seorang dari istri-istri Nabi, ummahatul mukminin. Fanadhara ilaiha falam taqa fi nafsih. Nabi melihatnya tetapi tidak masuk ke dalam hatinya, tidak tertarik. Walakinnahu lam yaruddaha, tetapi Nabi tidak menolaknya, diam saja, menundukkan kepalanya dan terdiam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat berperasaan, sangat rahmat. Sesungguhnya dia gak cocok, tetapi dia gak sampai hati mengatakan saya tidak tertarik denganmu, atau saya tolak hibahmu, atau dengan nada yang seperti itu. Tidak. Nabi diam. Dan para sahabat paham. Para sahabat paham bahwa Nabi kurang tertarik. Maka Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, zawujniha, nikahkanlah aku dengannya. Lima dalam yurdaha, mengapa Nabi tidak menjawab? Li'alla yakhjalaha, agar jangan membuat wanita tadi malu. Agar jangan sampai wanita tadi merasa malu. Fa'a'radu anha fajalasat. Maka Nabi pun menundukkan pandangan atau memalingkan pandangannya, dan wanita tadi duduk. Faqala rajulun, maka seseorang berkata, ya Rasulullah, zawujniha in lam yakun laka biha hajah, ya Rasulullah, nikahkanlah aku kalau engkau tidak berhajat. Wa bima anna sadaq lazimun fin nikah, dan karena yang namanya sadaq, yang namanya mahar, harus di dalam nikah kalau bukan Nabi. Maka Nabi berkata, hal indaka min syai'in tusdiquha, apakah kau memiliki sesuatu yang kau bisa berikan sebagai sadaq? Faqala ma 'indi illa izari. Dia menjawab, aku tidak memiliki kecuali sarungku ini, kainku ini. Idza asdaqaha izarahu yabqa 'riyanan la izara lahu. Kalau dia serahkan kainnya kepada wanita tadi, maka dia dalam keadaan 'riyan, telanjang. La izara lahu, tidak memiliki kain. Falidzalika qala lahu, oleh karena itu Nabi bersabda, iltamis walau khatiman min hadid. Jangan kainmu. Kalau kainmu kau berikan pada dia, jalasta bila izar, engkau duduk tanpa pakaian. Iltamis walau khatiman min hadid, carilah walaupun cincin dari besi, gambaran yang termurahnya. Cincin dari besi. Falamma lam yakun 'indahu syai', karena ternyata dia tidak memiliki walaupun cincin dari besi. Maka Nabi bertanya dengan pertanyaan yang lain, hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Apakah engkau memiliki sesuatu dari Qur'an? Qala na'am. Dijawab na'am. Qala sallallahu zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengannya dengan apa yang kau punya dari Qur'an. Tu'allimuha iyahu, kau ajarkan Qur'an tadi kepadanya. Fayakunu sadaqaha, maka itulah maharnya. Berarti mahar boleh dalam bentuk mengajarkan Qur'an, atau dengan bahasa yang lebih umum, mahar bisa dalam bentuk jasa. Bisa benda, emas, perak, bisa uang, bisa juga benda-benda yang berharga, kain, dan paling rendah, paling murah, cincin dari besi, boleh. Kalau ternyata gak punya juga, boleh pakai jasa. Ada seorang nabi yang menikah, maharnya jasa, siapa? Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika membantu dua orang wanita mengambilkan air, wanita tadi berkata kepada bapaknya, ya abati sta'jirhu, wahai bapakku, sewalah orang ini untuk bisa membantu kita mengambilkan air. Maka ternyata bapaknya paham dan kemudian mengatakan, aku akan nikahkan engkau dengan salah satu anakku. Ala anta jurani tamaniyah hijaj, wa in atmamta asran famin indik. Aku nikahkan engkau dengan mahar engkau bekerja padaku 8 tahun. Kalau engkau mau genapkan 10, itu dari kebaikanmu. Baik. Silahkan ayyumal ajalaini, silahkan kau pilih dua waktu 8 atau 10. Manapun yang kau pilih, gak ada permusuhan diantara kita. Dinikahkan dengan apa? Bukan dengan harta, tetapi dengan jasa. Engkau bekerja padaku 8 tahun. Demikian barakallahu fikum. termasuk jasa adalah zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan apa yang kau punya dari Qur'an. Apa maknanya? Kata Syekh Abdullah Bassam, maknanya tu'allimaha iyahu, punya kembali pada Qur'an. Kau ajarkan padanya Al-Qur'an yang kau punya, Al-Qur'an yang kau hafal, ajarkan pada istrimu. Itu sebagai maharnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.